Maka yang seperti itu kata beliau disebut dengan dhalalah, karena ia belajar tanpa ilmu. Alirannya dikenal dengan abahiyun namanya. Puncaknya buka lagi halaman selanjutnya 12, pertengahan paling kanan 11. Ada aliran disebut dengan jahlatus sufaha, orang-orang yang paling bodoh sampai mengatakan, siapa Tuhan? Saya Tuhan. Tuhan sedang apa? Tuhan sedang ngobrol. Ini yang disebut dengan manunggaling kaula gusti dan sebagainya. Itu disebut oleh Syekh Hasyim dengan ajaran yang menyimpang. Kenapa? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak kenal Allah dengan ilmunya. Apa yang terjadi? Turunlah kemudian ketentuan di Quran surah ke-47 ayat 19 itu. Kalau Anda sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalau ingin kuat la ilaha illallahnya, maka pondasikan itu dengan ilmu. Turun ayat fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam terjemahkan dengan ilmu nahunya. Fa harfu 'attin rabitin baina syai'aini bila hududin. Huruf apa pengikat hukum dengan cepat? Cepat. I'lam harus punya ilmu. Cepat Anda belajar pengetahuan, cepat belajar dengan benar, cari ilmu yang bermanfaat. Annahu la ilaha illallah, sehingga kamu bisa yakin menetapkan hanya Allah Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu ditanya kenapa menetapkan Tuhannya Allah, mau jawab apa? Nah sekarang kalimat-kalimat yang tadi ratusan tahun itu dirubah dengan kalimat-kalimat yang lebih modern, padahal isinya sama. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nah, itu tidak jauh beda dengan orang-orang terdahulu, cuma kata-katanya ditemas seperti kekinian. Yang seperti ini adalah pertama, dia berislam, dia berdin, tapi tidak didasari dengan dasar pengetahuan. Maka yang paling bahaya, setiap amalan yang dikerjakan dengan dasar seperti ini tidak akan mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh yang kedua, agak cepat. Salat. Rukun yang kedua salat. Yang jadi masalah, tidak setiap orang salat itu dibenarkan salatnya. Kalimat nabinya mengatakan, lihat baik-baik, hati-hati, dasari ibadahmu dengan ilmu. Bima makna babul isnadi minad din, ad-din wal islam, rukun islam yang kedua salat. Artinya kalau orang mau salat maka mesti dasari dengan pengetahuan. Nah sekarang saya tanya, fokus baik-baik ya, tahan sebentar. Bagaimana cara salat dengan ilmu itu? Ini contoh saja, nanti kita koreksi sampai malam ini apakah sholat kita seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, apa artinya ilmu? Apa artinya ilmu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Ayo angkat tangan, angkat tangan, saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Halo, angkat tangan, jawab apa itu ilmu. Oh, angkat tangannya aja, angkat tangan, jawab, saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Taib. Al-ilmu itu sekedar pengetahuan. Syekh Manna'il Qattan menulis kitab Dirasat fi Ulumil Quran. Dalam pembukaannya menafsirkan Ulumul Quran, beliau katakan ulum jam'u ilmin. Fal-ilmu fil Arabiyyati, ilmu dalam bahasa Arab, ma'nahu al-fahmu wal-idrak. Al-fahmu paham terhadap sesuatu, al-idrak menguasai apa yang dipahami itu. Jika Anda sebutkan ilmu artinya paham dan dikuasai. Kalau Nabi katakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah satu kemestian, kewajiban bagi setiap muslim. Ketika Nabi katakan talabul ilmi, tuntut ilmu artinya fahmu wal idrak. Jangan sampai belajar kecuali Anda paham yang dipelajari. Ayo anak-anak yang dikirim ke madrasah, ke diniyah, ke pesantren, ke sekolah, pulang ke rumah cek lagi, paham enggak dia dengan yang dipelajari? Itulah tuntunan dalam Islam. Jangan biarkan anak pulang dari sekolah enggak ngerti apa yang dipelajari. Dia belajar fisika, cek lagi, tanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa rumusnya ini? Kenapa rumus gaya F1 sama dengan F2? Kenapa gaya tekanannya F berbanding lurus dengan P? Kenapa ini begini? Kenapa kali begini? Tanyakan sampai paham dia dan bisa membuat hukum-hukum sendiri. Nah kalau dalam urusan dunia saja mesti paham, maka apalagi dengan urusan akhirat. Jangan sampai ada orang belajar agama tapi tidak ngerti apa yang dia pelajari itu. Maka khusus urusan agama, turunlah langsung kalimat dengan kalimat yang tegas, bukan ilmu lagi tapi fikhu, paham dengan benar. Turun Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. paling kiri sebelah bawah di mushafnya. Dan kalau Anda belajar seperti ini, status Anda akan naik langsung menjadi mujahid fi sabilillah. Senilai. Kalau wafat sedang belajar seperti ini, pelajarannya demikian, Anda wafat misalnya, maka diwafatkan dalam keadaan syuhada. Turun ayatnya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah semua orang beriman mesti berjuang semuanya ke medan perang. Yang berjihad di medan perang, kalau memang ada kondisi memanggil kita, halus sekali. Tapi dalam kata Al-Quran, ada orang yang sholat tapi tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ibu sekalian, tidak usah dijawab dengan keras, tanyakan pada hati masing-masing, jawab sendiri. Dari sekian ribu kali ruku dan sujud sampai dalam ini, berapa persen bacaan sholat yang dipakai? Jangan-jangan sampai hari ini ruku tidak mengerti apa yang dibaca, sujud tidak paham apa yang diungkapkan, duduk berdoa di antara dua sujud tak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak paham yang dilakukan? Bagaimana sholatnya bisa baik kalau kita tidak mengerti apa yang diungkapkan? Coba lihat sahabat-sahabat zaman lalu. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, itu baru takbir saja, Allahu Akbar, tangannya sudah gemetar bu, saking pahamnya dengan kalimat itu. Lisannya mengucapkan fayaqulu Allahu Akbar, fikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar, hatinya meresapi, ya Allah aku katakan kau yang paling besar. Ya, kata orang-orang bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa mesti begini? Sambil bergetar, menangis. Kata beliau, saya katakan Allah yang Maha Besar, tapi saya takut dalam keseharian saya kadang merasa besar dalam hidup. Ya, dalam bahasa tekstualnya, sambil maksud terkentut-kentut itu, kalaupun adzan ada baunya, dia akan tutup begini supaya enggak mau cium. Saking bencinya dengan suara adzan. Saking bencinya dengan orang sholat, lari dia. Makanya jangan heran kalau Anda sedang jalan walaupun dengan non muslim, jalan terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, non muslim bisa mengatakan, apa enggak sholat dulu, karena setannya sedang pergi. Fa'idha thuwiba fa'ada, kalau adzan sudah selesai balik lagi dia untuk menggoda. Maka jangan heran ketika muslim yang menjawab, tenang, baru adzan, belum komat, balik, belum selesai, lihat sini. Maka tatkala bertakbir, kalau belum sholat, masih bisa fokus. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu udhkur kada, udhkur kada. Maka setan akan bermain dengan fikiran Anda, mengatakan, ingat ini, ingat itu. Tak percaya kata-kata saya, ini bukan kalimat saya, tapi penjelasan Nabi. Buktikan besok sholat subuh. Anda menghadap kiblat begini, belum takbir, siap fokus untuk sholat. Tapi begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar, Anda akan mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Kunci mobil ada di mana, SMS belum dijawab, WhatsApp belum dilihat, status di media sosial belum dilihat, macam-macam muncul semuanya. Belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam ra'atan yusalli. Sampai ada orang yang, mohon maaf, sholat itu tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Sampai ada orang yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tadi saya sampaikan di awal jumpa, kalau di hadis tidak disebutkan siapa namanya, maka itu akan terjadi di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jangan-jangan Anda pernah mengalaminya. Jadi, apa yang kita kerjakan dengan dasar pengetahuan yang kurang, itu akan berpengaruh pada kualitas amalan yang kita lakukan. Makanya pesan Nabi, ketika Anda ingin menunaikan sholat, maka ilmu maksimalkan, minimal kita paham apa yang dibacakan. Begitu bertakbir, Allahu Akbar, apa maknanya Allahu Akbar? Kenapa tangan yang kanan menutup punggung yang kiri? Kenapa disimpan di dada? Kenapa bacaan doanya Allahumma ba'id? Kenapa ada yang baca wajjahtu? Halo, wajjahtu atau inni wajjahtu? Ah, yang inni wajjahtu angkat tangan. Yang wajjahtu enggak pakai ini angkat tangan. Baik, yang ini enggak punya wajah angkat tangan. Khair insyaallah. Wajjahtu betul ada riwayatnya. Allahumma ba'id ada riwayatnya. Bahkan ada 9 lafaz dalam doa iftitah itu bisa dilakukan. Tapi kapan kemudian itu dikerjakan? Jadi kita menunaikan sholat dengan ilmunya akan menentukan bapak ibu sekalian kualitas amalan yang kita kerjakan. Sehingga penerimaan di sisi Allahnya pun maksimal. Misal Anda kemudian akan setelah sholat itu, atau dalam sholat duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Dalam dua sujud, duduk di antara dua sujud, satu apa? Rabbil War Waj War, tahan sampai sini. Ketika Anda mengucapkan warzuqni, apa artinya warzuqni? Berikan rizki. Rabbighfirli, apa artinya rabbighfirli? Ya Allah ampuni saya. Kalau minta ampun artinya punya apa? Dosa. Lihat sini. Orang yang benar-benar merasa punya dosa dan meminta ampunan, maka kalau dia benar merasa dengan dosanya, akan ada getaran dalam jiwanya dan lahir kehusuan dalam dirinya. Karena mustahil orang punya dosa minta ampun dengan biasa-biasa. Anda punya anak, anak Anda salah, datang kepada Anda mengatakan, "Beh, maafin ya." Masya Allah. Uang Anda dicuri, mobil Anda dirusak, nama Anda dirusak di masyarakat, pulang-pulang ke rumah, tolak tangan begini dia katakan, "Maafin ya." Bagaimana sikap Anda? Orang yang minta ampun, minta maaf, pasti akan kelihatan dari sikapnya, "Maaf, Anda salah." Nggak akan diulang lagi, "Maaf merusak keluarga," minta ampun, punya rasa. Kenapa? Karena dia paham dengan apa yang diungkapkan. Kenapa? Karena dia mengerti apa yang dilakukan. Sehingga rasanya muncul dalam jiwa, menghayati apa yang disampaikan. Sama dalam sholat, ketika Anda mengatakan Rabbil Fili, kalau paham dengan bacaan itu, seketika ampunan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poinnya. Kemarin lepas haji, baru selesai haji, silakan saksikan saat di Tanah Suci, berapa di antara jemaah haji yang paham bagaimana cara menunaikan manasik itu? Silakan lihat. Dari mulai tawaf saat pertama datang, apakah setiap orang yang tawaf paham apa yang dibacakan? Saya kasih sederhana saja informasi ya. Doa tawaf itu yang dianjurkan cuma dua, yang lainnya bebas. Yang dua ini bacaannya oleh ulama kita terdahulu sudah ditanamkan, bahkan anak kecil pun belum haji sudah paham bacaan ini. Cuma dua. Dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, Subhanallah wal Alhamdulillah wala ilaha wallah. Dari rukun Yamani sampai dengan ke Hajar Aswad, orang Indonesia paham betul. Saking pahamnya punya istilah sendiri yang orang Arab pun tidak mengetahuinya. Apa doanya? Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Orang Arab enggak tahu sapu jagat. Tanyakan pada orang Arab, "Atadri sapu jagat?" Ish. Orang kita sapu jagat, ada dua sapu jagat, dua sapu enggak ada jagatnya, jagat dua jagat enggak ada sapunya. Kita aja tuh. Baik, yang ini yang dianjurkan cuma dua, yang lainnya bebas. Bahkan ada rahasia. Saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Qur'an ya. Ini di antara kita saja. Sini. Anda kalau benar mengamalkan ini, bukan sekedar diterima tawafnya, semua permohonan Anda kalau dibutuhkan dikabulkan seketika saat itu. Karena ini ada contoh sebelumnya dalam manasik, Nabi Ibrahim mencontohkan. Makanya kenapa doanya dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim? Karena ada kisah di situ. Tercantum dalam Quran surah 19 Maryam ayat 49 sampai 50. Falamma ta'zalahum wa may ya'buduna min dunillah. Ketika mereka mulai, ketika Ibrahim menjauhi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan mereka fokus kepada Allah walaupun resikonya banyak itu dilakukan, maka kami berikan kepadanya pengabulan dari doanya yang telah lama itu. Wa habdalahu Ishaq. Istrinya yang difonis oleh medis klinis gak mungkin punya keturunan karena menufus, maaf, karena mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka kata Allah, jadi dan jadilah keturunan. Ishak terlahir. Kapan itu terlahir? Ketika Nabi Ibrahim mengundang semua resiko karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah bisa dengan tiga cara. Makna kalimatnya Subhanallah, dua walhamdulillah, tiga wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Maaf, kalimat Subhanallah diucapkan kapan? Kalau bapak ibu melihat misalnya ke Ngarai Siano, pergi ke Harau, banyak lembah pemandangan bagus, diucapkan apa? Masyaallah. Ah, masyaallah. Ingat, bukan subhanallah. Kalau kalimat yang benar masyaallah. Kalau subhanallah itu asalnya diucapkan pada keadaan yang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. Ada orang berkata, Allah punya anak ya? Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata Allah punya anak, subhana, itu tidak benar. Contoh Quran surah 17 ayat 1. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, orang-orang berkata, "Muhammad Tuhanmu gila ya. Bisa memperjalankan hambanya dari Mekah ke Masjidil Aqsa cuma semalam balik lagi." Turun ayat subhanalladzi asra, itu enggak benar. Subhan, tapi kalau Anda melihat yang indah-indah yang baik-baik, maka ungkapkan dengan ma ta'ajjub. Ta'ajjub. Sya Allah, yang Allah izinkan. Lihat Ngarai Siano indahnya, Anda katakan Masya Allah. Maka ini maknanya dalam bahasa Indonesia, ya Allah, saya kagum takjub dengan keindahan ini. Kalau bisa teruskan setiap saya datang ke sini, indah pemandangannya. Awas, para ibu sering keliru. Ketika anak-anaknya sulit diatur, luar biasa, lompat sana, lompat sini, tidak ikut ibunya, maka apa ibu katakan? Masya Allah, sungguh indah kenakalan ini. Teruskan ya Allah, teruskan. Itu ya. Awas. Nah, kembali kepada yang tadi, balikan. Awas, hati-hati, fokus. Ingat baik-baik. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, menolak segala hal yang tidak disukai Allah. Kadang-kadang lupa, Allah senang Anda sholat. Tapi saat sholat bersamaan dengan aktivitas dunia Anda, apa yang disukai oleh Allah? Kalau Anda bisa meninggalkan aktivitas dunia, untuk sholat tinggalkan, tunaikan sholat. Hati-hati. Malam ada tahajud, ada bola. Pilih mana, bola atau tahajud? Halo? Hati-hati. Nah ini, kalau Anda bisa berjuang, tahajud sunnah lah. Tahajud nomor 2, bola nomor 1. Ada sebagian orang katakan demikian. Begitu Anda sampaikan seperti itu, ada yang memilih tidak? Tahajud nomor 1, bola bisa dilihat belakangan. Begitu Anda tutup semua itu, Anda katakan, Subhanallah, saya pengen sholat, saya tepikan ini. Maka naik status Anda pada saat itu, Anda akan berada pada posisi yang disebut langsung diisyaratkan dalam Al-Quran. Jika Anda bisa mengerjakan ibadah di luar rata-rata, maka Allah pun akan memberikan pada Anda pemberian yang di luar rata-rata. Nabi Ibrahim pernah melakukan itu walaupun dia dilempari, walaupun beliau dibakar, mendekat kepada Allah. Maka Allah pun berikan pengabulan doa yang menurut manusia mustahil. Kata Allah, jadi. Makanya ketika Anda tawaf, kenapa baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ada maknanya. Lakukan perjuangan Anda seperti Nabi Ibrahim. Ketika sampai di makam Ibrahim, silakan bebas berdoa dengan bahasa Anda. Bebas. Dari makam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani, minta. Boleh, silakan pakai bahasa Padang, boleh. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, boleh. Tak harus pakai bahasa Arab. Nanti saat dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kenapa kita baca Rabbana Atina Fidunya Hasanah? Itu oleh Allah untuk dikembalikan pada keinginan yang sesuai kebutuhan. Karena ada orang yang minta dengan keinginan tapi tidak dia butuhkan. Bagus untuk dunia, tidak untuk akhirat. Bagus untuk akhirat, tidak untuk dunia. Makanya setiap permintaan tadi dikembalikan bagus untuk dunia dan akhiratnya. Jadi sebetulnya boleh Anda tawaf, Bapak Ibu sekalian, dengan doa-doa tadi. Selanjutnya silahkan minta dengan bahasa masing-masing. Doa untuk keluarga, doa untuk ayah ibu, doa untuk sandai tolan, doa untuk tempat bernaung, untuk batu sangkar, untuk tanah datar, untuk Sumatera, untuk Indonesia, boleh. Sah. Saya pernah punya pengalaman cerita kawan itu. Ini bagus, tapi tidak harus ditiru caranya. Walaupun memang kalimatnya benar. Ada anak muda dia. Saya tugas 2010 di Mekah. Anak muda datang dekat Ka'bah, doa dia. Benar pakai bahasa Indonesia yang dia pahami. Ya Allah, saya datang kemari untuk memohon. Saya belum punya jodoh, ya Allah. Sampai saya datang ke Ka'bah untuk memohon. Mohon dekatkan jodoh itu dengan saya, ya Allah. Berikan saya kesempatan untuk mendapatkan jodoh terbaik. Tiba-tiba ketika bermohon seperti itu, lewatlah perempuan di samping dekat ke Ka'bah, tinggi, putih, hidung mancung. Dia langsung berikan contoh, kayak gini, ya Allah. Kayak gini. Dia tunjuk perempuan itu. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Pulang dia, setelah selesai dari situ, menikah, Pak. Bukan dengan yang tadi. Bukan, tapi dia menikah. Maka poinnya adalah bukan karena dia menyampaikan hal yang mungkin lucu bagi kita. Poinnya, dia menyampaikan apa yang ia butuhkan. Dan ia berdoa dengan apa yang ia pahami. Satu lagi nih yang paling unik, datang, multazam. Menekat dia mengatakan, ya Allah, saya punya banyak hutang. Tak saya kasih tahu pun kau paham, ya Allah. Saya banyak hutang, sampai datang kemari pun saya minjam. Kalau tidak percaya, ini catatannya, ya Allah. Tempelkan oleh dia. Pulang, lunas. Dia berusaha dan sebagainya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita seringkali mengerjakan sesuatu yang tadinya mudah dipersulit. Yang sulit tidak menjadi mudah karena tidak paham ilmunya. Sekarang lebih parah. Ada orang tawaf sekarang, tawafnya live. Sa'inya live. Tangan kanannya kemudian membawa handphone. Tangan kirinya siap-siap dengan kamera. Subhanallah, walhamdulillah, capek pindah kiri, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, kelihatan dari sana. Tuh. Itu yang paling bahaya. Jadi yang pertama, mengetahui ilmu itu bisa menentukan kualitas ibadah untuk mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, saya agak cepat, tinggal setengah jam waktu saya. Dua, ilmu itu dipahami dengan baik sebelum menunaikan amal ibadah, maka dengan ilmu itu akan mempermudah kita menunaikan ibadah sesuai dengan kemampuan kita dalam mengerjakannya. Dan dengan kemudahan itu akan meminimalisir perselisihan-perselisihan yang muncul dikarenakan kurangnya pengetahuan. Contoh, ini mohon maaf ya, dalam bab fikih, fikih itu secara singkat dibagi dua bagian. Satu, ada yang dalilnya cuma satu, contohnya satu. Kalau ada yang demikian, maka itu perkara yang jelas yang bisa dikerjakan oleh semua orang. Semua bisa mengerjakannya. Contoh, orang bertakbir, kata Nabi, angkat tangan. An-Nasai nomor hadis 886. Fawadu'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Fa, cepat, maka cepat letakkan telapak kanannya di punggung yang kiri. Gini, letakkan. Ada tiga cara yang paling mudah. Ini, telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan. Terus guna larus gini begini. Tapi cepat ya, tidak diukur dulu. Lalu ukur dulu begini, lalu tempelkan. Tidak. Jadi begitu Anda angkat, langsung tempelkan. Bisa lebih sedikit begini, tapi tidak sampai siku. Kalau sampai siku, ini dikecam oleh Nabi. Jangan engkau bertakbir dengan memegang sikumu seperti orang sombong. Tidak boleh sampai sini. Ya, awas hati-hati, besok subuh jangan sampai sini begini. Ya, sampai di sini. Nah, tapi antara mengangkat dengan meletakkan itu cepat. Fawadha, cepat letakkan tangan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Ucapkan Allahu Akbar, lalu ucapkan Allahu Akbar. Dalilnya cuma satu, hadisnya satu. Kalau dalam fikih ada satu dalil, satu contoh, ini menunjukkan bahwa semua umat bisa mengerjakan itu. Tidak susah. Makanya kaidah fikihnya mengatakan, kalau sudah ada yang jelas seperti ini, maka jangan banyak dipertanyakan, jangan kreatif mencari cara yang lain. Contoh, cuma angkat tangan, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Angkat kanan, kemudian tutup yang kanan ke punggung yang kiri, selesai. Dalil cuma satu, hadisnya contohnya cuma satu. Kenapa? Karena semua orang diduga bisa melakukannya. Gampang. Karena itu ketika ada orang-orang kemudian misalnya mencari cara yang lain, ini menunjukkan ada yang keliru dalam penundaiannya. Contoh, maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Hanya memberi contoh, kalau sekiranya ini keliru, ada dalil, tolong diingatkan supaya kita nanti bisa belajar lebih dalam lagi. Misal, kata Nabi, angkat yang kanan ini dengan kiri, letakkan yang kanan langsung ke punggung yang kiri, langsung fa. Fawadha. Ustaz, kanan ini tangan baik, kiri ini tidak baik. Tidak enaklah kalau kiri duluan masuk sini. Bagaimana kalau kanan duluan masuk, baru tutup dengan kiri, baru kanan masuk lagi. Di cara takbirnya Allah, kanan masuk, kiri begini, putar baru masuk. Kaki kadang naik dikit, ya. Nah, misal, boleh enggak seperti itu? Boleh dengan tidaknya, lihat dalil. Dan kita jangan cepat menyalahkan orang. Lihat dalilnya ada enggak? Ternyata Masya Allah, jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun tidak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya. Tuh. Allahu Akbar, semua orang bisa mengatakan. Makanya enggak ada hadis mengatakan Allahu Rahman, Allahu Rahim. Tapi yang kedua, ada yang disebut dengan awas tanawwu' fil fiqh, keberagaman dalam penunaian. Dalilnya kenapa banyak, contohnya pun beragam. Kenapa? Karena ternyata tidak setiap umat itu bisa mengerjakan cara yang sama. Contoh, ada bacaan, ada gerakan bacaan, bahkan ada 7 riwayat yang mutawatir, tambah 3 yang masyhur jadi 10, tambah 4 dengan qiraat syadzah. Dalam bacaan Al-Quran pun Allahu Akbar tidak turun dengan satu bacaan. Di Arab itu bu, tidak semuanya bisa A. Di wilayah-wilayah seperti Syam, Syria, Libanon, Jordania, Palestina, itu kalau disebutkan A, banyak orang yang tidak bisa, mereka menyebutkan E. Ana, ani, anta, ente. Nah, Betawi mungkin dari situ sebagian belajar. Kaidha halu, kaidha halik, madrasa, madrasi. Maka sejak zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, sudah ada yang seperti ini. Tidak bisa dipaksa, dipaksa-paksa pun sampai kiamat kurang 2 hari susah. Sama dengan di kita, misal ada kawan kita Sumatera Utara, Medan misalnya kan, E-nya lebih dalam, sepeda, sepeda, cicahum, cicahum, misal itu kan. Apa yang ia sebutkan dengan cara yang berbeda, menunjuk pada makna yang sama. Riwayat Quran pun demikian, kita bacakan wadduha, ada turun riwayat dengan wadduhe. Di tempat yang E, turun pakai E, tapi tidak merubah makna. Coba cara baca beda. Kita wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di tempat sana riwayatnya pakai E. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardhi. Anda ketawa. Saya bacakan wadduha di tempat yang cekikikan. Masya Allah. Kenapa? Karena dia enggak biasa dengan A, dia biasa dengan E. Bayangkan, dalam bacaan saja ada turun beberapa riwayat untuk memudahkan orang dalam membacakannya. Ada yang tidak bisa sin, turun dengan sad. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca pakai sad, riwayatnya Hafiz dari Imam Asim. Di tempat lain, riwayat Qalun, waras pakainya sin, satu wajahnya. Dari Imam Nafi'ah, ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan Imam Kumbul meriwayatkan dari Ibnu Katsir pakai zai, karena ada orang tidak bisa sod, tidak bisa sin, bisanya zai. Ihdinas siratal mustaqim. Zai, Anda bayangkan. Tapi yang paling menarik, mereka semua ini karena tahu ilmunya, tahu jalannya, tidak ada masalah di antara mereka. Langgamnya pun langgam biasa, langgam tajwid, tidak ngarang-ngarang. Tajwid, Pak, bacakan dengan tajwid, maka muncul kalimat-kalimat, muncul intonasi, muncul irama yang sesuai dengan irama Quran. Jangan Anda, zaman jahiliyah pun mereka sudah punya irama dalam syairnya, dikenal dengan bahar. Bahar itu ada 16. Sekarang ilmunya ilmu arud. Ada bahar tawil, rumusnya tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafailun fa'ulun mafailu, kifa nabki min zikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada bahar rajas, rumusnya mustaqilun mustaqilun mustaqilun, mustaqilun mustaqilun mustaqilun, sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahrum ma'a, ma'a zahri lahdul muqali, fa'anta ya sayyidili wa sayyidi wa maulali, fakam fakam kayumuni ghazailun uqaykali, kataftuhu min wadatin fi'ni hadar rajuli, faqala lalala lalala faqad ghada muharwili, wa walat uliwali wa wilali, faqultu latu walwili fabayinu lu'lu'ali, qala tawhina kaza inna radidun muqali, kahatan kakailali tabtabuli. Ada. Lagamnya ada madid, mufa'alatun fa'ilatun, tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Sudah ada. Semua nadanya ada, iramanya ada, tapi tidak pernah digunakan untuk baca Quran. Tala al-badru alaina, sudah ada, tapi saya belum pernah dengar ada sahabat baca Quran dengan nada itu. Wadduha wal-layli idha saja, enggak ada. Baca biasa, karena tahu ilmu. Makanya kalau ada orang sekarang tiba-tiba pakai langgam yang digunakan di biasa di musik, dipakai baca Quran, ini menunjukkan orang tersebut kurang pengetahuan. Besok-besok setiap daerah punya langgam. Orang Jawa baca Al-Fatihah, nanti pakai langgam yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kacau lah bacaan Quran. Sumatera punya langgam sendiri. Medan punya langgam sendiri. Papua punya langgam sendiri. Bagaimana kemudian itu bisa disatukan dengan bacaan yang benar? Nah, jadi kalaulah kemudian satu ilmu, jangan diperdebatkan. Tapi kalau kemudian ada banyak kemudian pilihan-pilihan, maka itu kemudahan kita untuk bisa mengikutinya. Contoh kedua, saya agak cepat. Maaf, kalau Anda ingin bangkit dari sholat, bangkit sholat nih, dari sujud, bangkit berdiri. Ada yang namanya dalam fikih i'timad. I'timad ini tangan disandarkan ke bawah, ke tempat sujud begini, karpet. Saya tanya, i'timad itu pakai telapak tangan begini atau terkepal seperti ini? Yang terkepal siapa? Yang telapaknya terbuka siapa? Yang kanannya terbuka, kirinya terkepal siapa? Hati-hati nih, persoalan ini menyebabkan dua orang sahabat itu jadi tidak tegur sapa. Tapi Allah kirimkan peristiwa menjadikan keduanya menjadi tertawa. Yang satu mengatakan, tidak, yang paling sunnah itu adalah terkepal begini. Yang satu mengatakan, tidak ada orang-orang salaf terkepal, semuanya terbuka seperti ini. Maka yang satu terkepal, dia lebih dominan. Enggak, yang benar seperti ini, kamu salah. Tiba-tiba terjadilah peristiwa. Satu masa yang terkepal begini, tiba-tiba berubah jadi begini. Ditanya, akhi, kenapa antum sekarang berubah jadi begini? Dia cuma diam saja. Rupanya dulu kan musim batu cincin banyak, Pak. Dia pasang kemudian di jarinya, baru begini. Kan sakit dia terasa, dia kembalikan kepada begini. Perhatikan cara Allah mengembalikan kepada suasana-suasana yang memungkinkan kita untuk memilihnya. Mau terkepal, silakan. Mau yang seperti ini yang masyhur. Mau tidak kemudian i'timad pun tidak membatalkan sholat. Yang salah itu yang tidak sholat. Itu masalahnya. Anda sujud tuh dari i'tidal, mau sujud, telapak tangan yang turun duluan atau lutut? Yang telapak tangan angkat tangan. Yang lutut angkat tangan. Tuh. Saya tidak main-main nih, persoalan ini menyebabkan dua orang, suami istri di Bekasi tidak tegur sapa semalaman. Saya serius di kisah nyata karena berjumpa dengan kami keesokan harinya. Suami pulang ke rumah, karena macet di jalan, tibalah ke rumah sekitar jam 10 malam. Tidak sempat ke masjid, sholat di rumah. Dilihat oleh istrinya saat sholat, begitu turun dari i'tidal ke sujud, turunlah dengan lutut duluan. Allahu Akbar, lutut turun. Istri mulai mesem. Begitu selesai sholat, salam kanan dan kiri. Assalamualaikum, assalamualaikum bu. Tanpa mukaddimah, tidak ada pendahuluan. Langsung dikatakan, papa sholatnya salah. Oh. Tipikal seorang suami disebut oleh Al-Quran sebagai qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di antara makna qawam artinya pemimpin. Dia sifat pemimpin yang paling dominan, tidak ingin dipimpin. Itu paling dominan. Makanya pada pemimpin itu jangan memberikan saran, masuk dengan cara masukan. Ini langsung mengatakan, oh, papa sholatnya salah. Suami kemudian membela. Yang mana salahnya? Tadi saat sujud seharusnya bukan lutut duluan tapi telapak tangan duluan. Kata suami, mama yang enggak baca hadis. Padahal dua-duanya enggak baca. Besok bertemu dengan kami. Satu belajar di guru yang A, satu belajar di guru yang B. Satu mengatakan pakai telapak tangan, satu mengatakan pakai lutut. Ternyata saya katakan, Bapak Ibu tahu enggak? Dua-duanya di kitab yang sama. Mau pakai lutut telapak tangan ada di Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut duluan nomor hadis 838. Rawinya namanya Wa'il bin Hujur. Orang yang di awal-awal masuk Islam melihat Nabi sholat, begitu akan sujud dikatakan bima makna la tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayk qabla yadayk. Ya, kalau kamu pengen sujud, jangan duduk seperti duduknya unta. Maka letakkan lututmu duluan sebelum telapak tanganmu. Unta yang disebutkan ibil. Sedangkan di Quran unta itu disebutkan banyak. Unta ibil itu umum. Disebutkan jamal itu unta jantan. Kalau naqah itu unta betina. Unta Nabi Soleh betina. Naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'akaruha. Kalau jamal unta jantan. Hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Kalau ba'ir unta tunggangan punya beban. Dalam hadis nomor 840-841 riwayat sahabat Abu Hurairah disebutkan kemudian Nabi saat Abu Hurairah masuk Islam ketujuh hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat, tiba-tiba terlihat beliau salat turun telapak tangannya duluan. Dikatakan idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha yadayka qabla rukbatayk. Sujud depannya launching syiar Al-Qur'an dengan harapan akan muncul ahli-ahli Quran baru di bumi Indonesia ini dengan target setiap satu tahun ada 100 ribu orang penghafal Quran baru. Acaranya akan berlangsung di Jakarta, disiarkan oleh Akhir TV, dan di situ akan membuka kelas-kelas Quran. Kelas pertama adalah pemberantasan buta huruf Al-Quran, semua mesti bisa baca. Kelas kedua adalah pemahaman isi Quran, karena ada orang baca tapi tidak mengerti isinya. Dan kelas ketiga adalah hafalan Quran yang bisa menjadikan hafalan itu membimbing dia dalam kehidupan. Karena ada orang hafal Quran tapi Qurannya tidak membimbing dia dalam kehidupan. Insya Allah akan disiarkan langsung. Nah, sebagai hadiah kami bagi masjid di Batu Sangkar ini, nanti insya Allah kami akan kirimkan mushaf. Kemarin kami berkoordinasi dengan Bukit Tinggi, kami kirimkan 1000. Kami tambahkan insya Allah 1000 lagi. Nanti kami hadiahkan sebagian 500 di sini dan 500 besok di Nurul Iman yang kami akan mengisi di sana dalam kesempatan sebelum pulang kembali ke Jakarta. Sudah, kalau sudah jelas jangan bertanya. Atas kenapa ada kertas di sini? Sudah, saya berhenti di jam 9. Ini ada 9 menit. Saya ini setelah jam 9 kita selesai pertemuan dan kita akan pamit dari masjid dengan keadaan tertib. Siap insyaallah? Baik. Saya jawab cepat saja. Bismillah. Apa yang harus saya lakukan ketika melihat keluarga saya sangat lalai akan perintah Allah? Sering saya tegur tapi tetap dibuat kembali tingkah yang sama. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Pertama, lihat di Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jika ada orang yang jauh dari Allah, maka ajak ia untuk mendekat kepada Allah, bukan dijauhi. Awas. Ini keluarga, ada anak ke orang tua, bagus. Ada tetangga, Anda teman dengan teman, ada orang jauh dari Allah, apa hal yang pertama dikerjakan? Jangan dijauhi. Pertama, ajak dia mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mengajaknya? Pertama, bil hikmah. Apa itu hikmah? Bisa dengan tiga maknanya. Satu, bisa dengan arti ad-du'a. Kedua, bisa dengan arti tindakan-tindakan yang bijak. Dan yang ketiga, bisa berarti juga dengan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung. Nah, tiga-tiganya bisa Anda praktekkan. Misal bangun di pertengahan malam, minta kepada Allah setelah selesai tahajud, ya Allah, dia ibu yang melahirkan saya, ayah yang merawat saya, mohon ya Allah sentuh hatinya, lembutkan seperti Rasulullah memohon untuk melembutkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Saya ingin berbakti kepadanya ya Rabb. Berikan kesempatan agar kami bisa berdampingan di surga. Bukankah engkau berjanji menyiapkan surga untuk keluarga besar? Maka kami bermohon, ya Rab, masih mumpung ada kesempatan, mohon ya Allah, engkau yang mengabulkan doa, engkau yang maha mendengar. Kalau hamba bermohon kepada yang maha mendengar, tidak mendengar doa hamba, kepada yang mengabulkan, tidak mengabulkan, maka tunjukkan pada hamba di malam ini dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon. Ibu hamba ya Allah, ayah hamba. Saya pernah sampaikan cara pertama ini terbalik pada seorang ibu. Anaknya diminta sholat susah luar biasa, sulit. Datang ibu itu ke pesantren. Dulu kami masih mengasuh pesantren di Lebak Bulus. Datang ibu itu, sendu wajahnya. Dia katakan, Ustaz, anak saya susah sholat. Saya bilang, ibu sudah aja? Sudah. Berapa kali? Banyak. Mau ikut? Susah. Saya bilang, bu, jangan diingatkan lagi. Ibu malam ini bangun malam tahajud di kamar anaknya, kemudian berdoa di sampingnya. Nanti ibu coba lihat ya, setelah 3 hari ibu kesini lagi, ada perubahan atau tidak. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah 3 hari ibu itu, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Boleh. Kalau kemudian Anda ingin bacakan doa dengan bahasa Anda, maka cukup dalam hati saja, tidak perlu dilafadzkan dengan bahasa Indonesia. Dalam hati boleh sampaikan. Ya, panjangkan sujud dengan berdoa. Ya, dalam sujud keberapa? Ah, ini yang harus dipahami dengan baik. Maksud sujud terakhir itu, Nabi itu berdoa dalam sujud bukan hanya sujud terakhir. Sujud pertama berdoa, sujud kedua berdoa, ketiga berdoa, terakhir berdoa. Kenapa dalam sujud terakhir itu lebih panjang? Karena Nabi itu kerinduannya memuncak dalam sholat, karena bisa menghadap Allah langsung tanpa diganggu oleh umat. Menghadap langsung, makanya antara satu sholat ke sholat yang lain ditunggu seakan-akan lama. Saya tanyakan pada Anda, maaf ya bu ya pak, kalau anak bapak ibu belajar misal di Timur Tengah, belajar di Madinah, tiba-tiba setelah 3 tahun dia pulang nengok bapak ibu. Setelah kemudian bercengkrama, tiba waktunya pulang. Tiba di bandara akan berpisah. Take off-nya jam 7. Bapak ibu datang jam 6 sampai di bandara. Akan berpisah. Saya mau tanya, masih ingin berlama-lama dengan anak atau dilepas begitu saja? Masih ingin berlama-lama kalau bisa dilihat sampai pesawatnya terbang. Lihat, kenapa? Karena ada kerinduan untuk menjumpai anak. Kapan lagi bisa berjumpa? Nabi itu rindunya dengan Allah tercurahkan saat sholat. Makanya di penghujung sujudnya yang terakhir, untuk menunggu sholat berikutnya jaraknya cukup jauh. Makanya beliau tumpahkan dalam sujud yang terakhir itu dengan panjang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah, sujud pertama pun berdoa, kedua pun berdoa, ketiga pun berdoa. Jadi boleh Anda besok sholat subuh, sujud pertama turun berdoa, boleh. Sujud kedua turun berdoa, boleh. Doanya apa yang dibacakan? Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Setelah itu apa yang dilakukan? Kalau Anda ingin doa tersendiri, masih ada kesempatan, silahkan bacakan dalam hati tanpa harus kemudian dilafadzkan, kecuali doa-doa yang pernah dibimbing oleh Nabi dengan lafadznya langsung. Dan itu ada doanya, ada doa dibukakan hati, doa dibukakan pintu pengetahuan, ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang tahlilan yang dilakukan pada malam Jumat mulai dari ahad pertama sampai 100 hari sudah ia meninggal, dan maknai kemenyan dalam tahlilan? Ini sudah saya terangkan, sudah ada di YouTube tentang ini, perbedaan tahlil dengan tahlilan, hukum dan sebagainya. Silakan dicek lagi supaya tidak membuang waktu kita terlampau banyak. Ustaz, kesalahan tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kita disebut dengan insan, 65 kali disebutkan di Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, summiyal insanu insanan min al-insan. Disebut insan dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Limada summiya insanan li'annahu minan nisyan, li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Karena sifat manusia itu kadang-kadang bikin perjanjian dia lupa. Dia janji pada Allah akan menyembah Allah, lupa. Dia janji pada Allah akan jujur, lupa. Banyak orang korupsi, orang berbohong, bukan tidak tahu kalau berbohong itu dosa, cuman saat berbohong lupa kalau bohong itu dosa. Bukan korupsi itu dosa, cuman saat korupsi lagi di akhirat. Saya tidak ingin punya musuh ya. Saya seorang pelajar SMA dan ingin menghafal Al-Quran, tetapi saya tidak bisa membedakan makhraj dalam Al-Quran. Apakah saya boleh melanjutkan hafalan saya? Ayo Anda belajar Ustaz yang benar, yang mengajarkan kepada Anda bagaimana mengucapkan makhraj yang benar. Ada makhraj dan sifat, itu beda. Makhraj tempat keluar, sifat cara keluar. Ini di pintu ada makhraj tempat keluar. Tidak setiap yang keluar dari pintu caranya sama. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang jalannya begitu. Huruf juga begitu. Lam, mim, ba, mim dengan ba dengan wau, sama-sama di bibir. Wau, mim, ba, makhrajnya di bibir, syafatain. Tapi cara mengucapkannya beda. itu sifat, mahrat tempat keluar, bibir, cara mengucapkannya beda. Sifat mim ba wau, mim ba wau. Untuk mendapatkan itu maka carilah guru. Maka muncul kemudian ilmu yang disebut dengan tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid itu baik dan benar. Jadi kalau ingin baca Quran, belajar ilmu tajwid. Ini kitab yang paling mudah, namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Tipis sekali bu, cuma 50 halaman pakai bahasa Arab. Ya, at-tajwidu lughatan al-lisanu bil jayyidi wastilahan in munirafu bi aqwam sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarkiki wa tafyi nahwihi ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulu ayati fi itqani lafdhul qur'ani alamatul qiyam min al-hadath an-nabawiyyah af sahihiyyati wa qila ghayatu sunul lisani al-khata'i fi kitabillahi ta'ala. Belajar. Ini saya sarankan, lanjutkan hafalan Qur'annya dengan mencari guru yang baik untuk menyempurnakan hafalan. Setelah itu tahsin. Habislah waktu kita, sudah lebih 4 menit. 1 menit lagi boleh? 1 menit, ini terakhir, betul-betul terakhir. Ustaz, apakah dalil tentang sholat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sudah sholat zuhur yang diharapkan masuk neraka? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau kita mau cari misalnya di At-Tirmidzi nomor hadis 586, itu disebutkan yang 12 rakaat neraka untuk menyentuhnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesailah bahasan kita pada malam hari ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila sebagian pertanyaan belum mampu kami jawab. Waktu kami jam 9, sekarang sudah jam 9 lewat. Ya, mudah-mudahan ada kemuliaan kita dapatkan. Pertama, saya sampaikan tadi, insyaallah kami akan kirimkan mushaf. Yang kedua, saya mengajak, karena nanti kami juga akan datang ke Sumatera Barat lagi, khusus untuk para penghafal Quran saja. Nah, saya mengajak Anda, mari kita menghafal Quran. Kalau Anda ada waktunya, nanti kami akan sampaikan pengumuman lewat media akhyar, dan di situ kita akan berjumpa dengan para penghafal Quran di Indonesia insyaallah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وتقبل منا يا الله يا رب العالمين وألحقنا بالصالحين وعلى الذين أمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رافقا اللهم صل الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته